kita tuh kebanyakan mikir, kurang zikir. Makanya hidup ini terpelintir, mutir-mutir. Stres itu karena kebanyakan mikir, galau, risau, resah, gelisah. Itu pasti kebanyakan mikir dan kurang zikir. Jadi gimana nih? Apa kita tidak boleh mikir? Siapa yang melarang? Harus mikir. Tapi setiap mikir jadi zikir. Setiap mikir tidak jadi zikir, stres. Setiap mikir jadi zikir, huwaladzi anzalas sakinah. Itu rumusnya.